Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kita nikmat-nikmat-Nya, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita dan menyempurnakannya. Dan alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah-Nya, kita bersama sekali lagi untuk kita meneruskan kajian kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang-orang yang Saleh, karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi di dalam bab As-Sidq, bab kejujuran. Dan insyaAllah kita akan baca hadis yang terakhir dalam bab ini, iaitu hadis yang ke-59 ke surat 271. Berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, an Abi Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu an, dia masuk Islam sewaktu penaklukan kota Mekah, dan ayahnya termasuk salah seorang pembesar suku Quraisy baik pada masa jahiliyah maupun Islam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli diberi kesempatan memilih lagi mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan memberikan penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berbohong dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan, akan terhapuslah keberkahannya. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terdapat kekurangan di dalam nas bahasa Arabnya, itu tentang sahabat Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Bagaimana di dalam terjemahan, kita kembali sekali pada nasnya. Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, beliau termasuk atau orang-orang yang masuk Islam sewaktu penaklukan kota Mekah, yang digelar sebagai Muslimatul Fath, Muslimah Al-Fath. Yani orang-orang Islam yang masuk Islam bila? Pada tahun penaklukan kota Mekah. Jadi beliau ini seorang yang merupakan di kalangan bangsawan orang-orang Arab Quraisy. Jadi mempunyai kedudukan di kalangan mereka. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masuk kota Mekah, beliau antara orang-orang yang masuk Islam. Bagaimana yang kita tahu, termasuk juga di situ Abu Sufyan ibn Harb, anaknya Muawiyah dan Nabi Sufyan, dan beberapa sahabat yang lain. Sedikit tentang Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, beliau daripada bangsa ataupun kabilah Al-Asadi, daripada kalangan Quraisy. Dan beliau dalam sejarahnya dilahirkan di dalam Kaabah. Dilahirkan di dalam Kaabah. Dan ramai ulama mengagumkan keadaan ini kerana tidak diketahui bahawa ada orang lain yang dilahirkan di dalam Kaabah. Nah, satu kelebihan untuk Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dan apabila beliau telah masuk Islam, beliau telah baik Islamnya, dan apa juga yang beliau pernah lakukan pada zaman jahiliyahnya, maka dia akan melakukan sepertinya dalam Islamnya. Dan beliau seorang bangsawan, seorang yang kaya. Tetapi apabila beliau masuk Islam, Nabi SAW menjinakkan hati mereka. Termasuk beliau ini, Hakim bin Hizam, Nabi SAW telah memberikan dia juga sebanyak 100 ekor unta daripada harta rampasan perang Hunain. Kita ingat lagi, ini pernah kita bahaskan dalam sebuah hadis, beberapa orang yang diberikan harta yang begitu banyak daripada rampasan perang, ada yang tak dapat apa-apa, Dan kita tahu bagaimana datang seorang lelaki yang menuduh Rasulullah SAW tidak berlaku adil, tidak mengharapkan dalam pembahagiannya wajah Allah dan sebagainya. Jadi itu Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dan apabila dia buat haji, beliau telah membawa bersamanya 100 ekor unta. Mi'ah badanah. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Satu orang bawa 100 ekor unta, masya-Allah. Jadi beliau seorang yang apa? Seorang yang baik Islamnya, seorang yang dermawan. Dan kemudian apabila beliau wukuf di Arafah, bersama beliau ada 100 ekor unta tu. Dan dalam hari, pada hari sembelihan, beliau telah menyembelih juga 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing, masya-Allah. Jadi orang yang tak takut miskin. Dan mudah-mudahan itu kata sebagaimana yang dikatakan dalam sejarah, bahawa pada kalung unta-untanya itu terdapat tulisan bahawa ini adalah pembebasan daripada hamba-hambamu Hakim bin Hizam. Yang ini dia sembelih ini semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhu. Dan beliau telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang telah meriwayatkan daripadanya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 hadis. Jadi walaupun dia lambat Islamnya, beliau ada riwayat 40 hadis, dan 4 daripadanya termasuk hadis-hadis muttafaqun alaih. Ada hadis Bukhari dan Muslim, dan ini salah satu daripada. Jadi beliau berkata al-bay'ani bil khiyar. Atau beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al-bay'an. Al-bay'an maknanya orang yang menjual dan orang yang membeli. Itu dimusannakan ataupun didoublekan. Jadi dia ambil yang banyak, al-bay'. Bagaimana yang kita tahu dalam bahasa Arab, kalau Umar dan Abu Bakar nak panggil diorang dengan satu lafaz, mereka panggil dengan Umarani. Jadi dua Umar. Kadang-kadang dia ambil nama Umar dulu. Kalau matahari dan bulan nak sebut dengan satu lafaz, dipanggil Qamarani. Dia tak panggil Syamsa ni, dia panggil Qamarani. Adalah sebab-sebab orang Arab biasa pakai kalimat-kalimat seperti itu. Begitu juga dengan perkara lain. Jadi al-bay'an maknanya penjual dan pembeli. Jadi hadis ini daripada permulaan kata Rasulullah SAW sedang menerangkan tentang satu perkara yang biasa dilakukan oleh orang ramai, tak kira dia orang baik ataupun tidak, tak kira dia orang Islam ataupun tidak, iaitu mereka menjual dan membeli. Bil khiyari, yakni mempunyai pilihan. Tak disebutkan di sini pilihan apa dia. Nah, banyak maksud kita ataupun banyak makna yang kita boleh maksudkan dengan kalimat dengan pilihan. Baik, tapi di sana dikatakan malam yatafarraqa, selama mana mereka berdua belum berpisah. Jadi kita tahu berpisah ini yang paling dekat sekali dengan makna berpisah lah apabila kita berpisah dengan badan kita. Tetapi boleh juga orang itu berpisah dengan kata-katanya. Maksudnya setelah dia berpisah dah tak cakap lagi, maka dah tak boleh lagi ada, tak boleh lagi ada al-khiyar ataupun pilihan. Kemudian apabila mereka berdua jujur dan menerangkan, maka akan diberkahi bai'ihima di dalam jual beli mereka, dan seterusnya kalau mereka tidak berlaku demikian. Baik, kata Syekh Al-Uthaimin rahimahullahu taala, dia menerangkan hadis ini. Jadi kita ada beberapa perkara yang kita ingin tahu. Pertama sekali adalah al-khiyar. Jadi muka surat 272 kata bil khiyar berarti setiap orang dari keduanya berhak memilih apa yang dia inginkan. Dan kata malam yatafarraqa berarti selama keduanya masih berada di tempat transaksi dan belum berpisah. Jadi, kalau ni dalam kedai jual beli kain dan sebagainya, selagi mana mereka ada dalam kedai tu, mereka masih lagi boleh buat pilihan. Tapi pilihan untuk apa? Kita akan diterangkan. Maka kedua-duanya, bukan seorang daripadanya saja, dua-duanya berhak memilih. Misalnya ada seorang lelaki menjual mobil, kereta, kepada seorang dengan harga 10 ribu rial atau rupiah, selama mereka berdua masih berada di tempat transaksi itu dan belum berpisah, belum keluar daripada kedai, maka keduanya boleh untuk tawar menawar. Jika penjual mahu, dia boleh membatalkan jual beli. Bukan setakat tawar menawar ke, boleh batalkan jual beli. Selama mana mereka belum keluar. Ini termasuk nikmat Allah dan kemudahannya kepada manusia. Walaupun dah bayar duit, walaupun dah bayar duit, itu zahirnya. Selagi mereka belum yatafarraqa, belum keluar daripada kedai. Kerana sifat manusia, jika suatu barang ada di tangan orang lain, seakan-akan barang itu berharga bagi dirinya, sehingga dia ingin mendapatkan barang itu dengan berbagai macam cara. Misalnya, apa yang kita tak ada, kita nak. Kita nampak orang lain punya barang, kita nak barang dia. Kita nak beli. Tapi bila dah dapat, dah tengok, dah apa semuanya, kadang-kadang kita akan berubah rasa. Baik, jika dia telah mendapatkannya, mungkin rasa senangnya itu hilang kerana dia telah mengetahui. Maka dari itu, Allah memberikan pilihan kepadanya supaya dia berhati-hati dan lebih teliti dalam melihat dan menentukan. Selama penjual dan pembeli itu belum berpisah, maka keduanya boleh tawar-menawar, iaitu memilih al-khiyar, walaupun waktunya panjang. Walaupun setengah hari kat dalam kedai kereta, dalam kedai kain. Kerana keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama keduanya belum berpisah. Dan dalam riwayat lain, dalam riwayat hadis Ibnu Umar, hadis kita ni daripada Hakim bin Hizam, dalam riwayat sahabat lain, atau salah seorang dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain. Jadi ini ada tambahan dekat sini. Kalau salah seorang daripada keduanya, ya, ini penjual contohnya, memberi pilihan kepada pembeli untuk berikan dia pilihan, nak terus bayar ataupun nak terus beli ataupun nak batalkan, boleh saja. Sebagaimana dia berkata, kamu boleh memilih sendiri. Jika telah dikatakan seperti itu, maka dia berhak untuk memilih sendiri, sedangkan yang lain tidak boleh memilih. Yang lagi satu tu tak boleh memilih. Kalau tidak, dua-duanya dapat pilihan. Ataupun keduanya boleh juga mengatakan, antara kita tidak ada pilihan. Kita dah tak boleh apa ni, buat pilihan apa-apa. Dari hadis di atas terdapat 4 gambaran dalam transaksi. Jadi ringkasnya macam ni. Yang pertama, keadaan pertama, keduanya sama-sama memberikan pilihan kepada yang lain, iaitu terjadi pada jual beli secara mutlak yang tidak ada syarat di dalam ni asal. Jadi dua-duanya ada pilihan, nak teruskan beli dan jual ataupun nak batalkan. Yang kedua, keduanya berjual beli dengan tidak ada tawar menawar di dalam jual beli tersebut, sehingga yang ada hanya akadnya saja, tanpa ada pilihan atau penawaran. Jadi sekarang kedua ni dua opposite lah. Tak boleh tawar menawar, tak ada pilihan apa-apa. Jadi kalau dah letak ni, kira fixed price, pemarket punya lah cara. Ini harga dia, kita tak kasi awak pilihan, saya pun tak boleh tarik balik, tak boleh naikkan harga tersebut. Nah, yang ketiga, yang berhak untuk memberikan pilihan hanya penjual saja. Penjual kalau nak naik harga tu boleh, nak kurangkan harga tu boleh, tak nak jual pun boleh. Pembeli tak ada apa? Tak ada hak. Itu syarat diletakkan ketika dia nak jual beli. Jadi di sini yang berhak memberikan pilihan hanya penjual saja, sedangkan pembeli tidak boleh memilih. Yang keempat, kalau penjual yang tadi, penjual ada pilihan. Yang keempat, pembeli saja yang ada pilihan. Jadi yang keempat, keduanya bertransaksi dengan syarat bahawa yang berhak memilih hanya pembelinya saja, sedangkan penjual tidak berhak memilih. Dalam hal ini, pilihan hanya diberikan kepada pembeli, bukan pada penjual. Demikian itu kerana memilih merupakan hak baik bagi penjual maupun pembeli. Jadi kenapa ada 4 keadaan di sini? Sebab ini adalah hak masing-masing, hak penjual dan hak pembeli. Siapa yang nak lepaskan hak dia, seperti dia lah, itu hak dia. Kalau dia nak teruskan hak dia, maka dia dapat hak dia yang ditentukan oleh syariat. Jadi hak ini ditentukan oleh siapa? Syariat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda hadis ini. Tapi lepas itu, bila antara keduanya setuju nak melepaskan hak mereka, maka itu terserah kepada mereka. Okay. Jadi semuanya balik kepada persetujuan berlaku. Nah. Jadi dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam itu al-muslimuna ala syurutihim. Yani dalam jual beli tergantung kepada syarat yang mereka tetapkan. Illa syartan yuhillu haraman aw yuharrimu halala. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram ataupun yang mengharamkan yang halal. Hadis yang sahih dan hadis yang amat penting dalam kaedah jual beli. Jadi permasalahan yang besar dibahaskan oleh ulama dalam bab jual beli, lepas tu dia masuk sampai bab nikah cerai, iaitu tentang apa? Tentang syarat-syarat dalam transaksi jual beli. Boleh ke tak boleh letakkan syarat-syarat? Jadi sebagian ulama kata mana ada syarat-syarat ni, semua tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Jual beli mesti direct. Awak tak boleh letakkan syarat, saya bawa kereta ni waranti lah satu bulan, tak ada syarat-syarat tu semua. Dah beli sudah habis cerita. Ataupun apa ni, saya bayar apa ni, saya beli kereta ni dengan syarat apa ni, nanti bila apa tu, servis enjin tu, servis apa, servis kereta ni lah, minyak apa semuanya awak bayar. Ataupun tiap-tiap kali cuci kereta awak cucikan. Apa-apalah syarat dia nak letakkan, boleh ke tak boleh benda-benda macam ni? Ada yang lebih teruk daripada tu. Saya jual kereta ni pada awak dengan sekian-sekian harga, dengan syarat lepas tu awak jangan jual dengan fulan dan fulan. Kita boleh letakkan syarat-syarat macam tu pula. Jadi apa hukum syarat-syarat ini? Jadi di sini kata ulama, asal syarat ini dibolehkan, berdalilkan dengan hadis yang ada dekat sini tadi. Orang-orang Islam di atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selagi dia tidak ada yang macam tu, maka boleh saja. Dengan syarat kedua-dua mereka bersepakat atas syarat tersebut. Itu salah satu syarat dia. Dan kedua, hendaklah syarat itu tidak menyalahi makna transaksi tersebut. Makna transaksi tersebut, saya jual kereta ini pada awak, tapi bila-bila saya nak pakai boleh. Itu jual beli kan? Itu menghalalkan yang haram atau mengharam yang halal? Tak ada juga. Tetapi dia apa? Dia menyalahi makna jual beli. Apa makna jual beli? Pindah hak milik. Pindah hak milik. Jadi tadi tuan punya kereta, sekarang dia dah jual saja, dia dah tak ada hak milik. Hak milik tu dah pindah pada si pembeli. Walaupun dia belum habis bayar, lepas tu dia nak jual pada siapa, awak tak boleh letakkan had ataupun syarat. Dia nak jual berapa, aku jual kau RM10,000, kau jangan jual lebih daripada RM10,000. Satu sen pun jangan lebih. Boleh pula gitu. Ataupun dengan syarat-syarat lain. Konon-konon mereka dealer ke apa, aku jualkan kau kereta ni dengan sekian-sekian harga, tapi kalau kau nak jual, kau jangan jual kat tempat ni. Pasal apa? Competition konon. Jadi kata ulama, jangan sampai dia apa, jangan sampai selain daripada menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang ada nas ya. Yang kedua adalah, hendaklah dia tidak menyalahi makna akad tersebut. Kalau dia jual beli, makna jual beli, pindah hak milik. Dan semua kebebasan apa ni, seseorang itu dalam hak milik. Kalau dia sewa menyewa, sama juga. Jadi asalnya, kalau orang itu dah sewa rumah ini daripada orang lain, dah letakkan tiap-tiap bulan berapa? Okeylah, $1,000. Lepas itu, dia buat iklan. Siapa nak sewa rumah ni? Tadi dia dah sewa daripada owner dia kan? Sekarang dia nak sewakan orang lain. Masa dia boleh ke tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Jangan tengok HDB punya undang-undang. HDB punya undang-undang apa? Tak boleh. Awak yang register sebagai penyewa, awak dah tak boleh sewakan pada orang lain. Itu memang HDB punya undang-undang. Dalam Islam, jawabnya boleh, sebab bila awak dah sewa je, sekarang hak awak ini, hak menetapi atau memanfaatkan rumah itu dah berpindah daripada hak siapa? Tuan dia kepada hak orang yang menyewa. Jadi dia dah ada hak untuk menggunakan rumah ini. Kalau satu rumah, lepas tu dia juga berhak untuk menyewakan pada orang lain. Silap dia boleh buat untung lagi. Tadi dia sewa 1,000, dia panggil pekerja-pekerja mana dan negeri kan? Dia ketuk lah. Tiap orang dia tambah 100, bagus juga lah 5 orang dia ekstra 500. Tiap-tiap bulan dia bayar tuan asal 1,000, dia dapat ekstra 500, bagus juga. Sebab, tapi sendiri tak boleh. Dalam Islam boh? Boleh. Bawah dia lagi nak sewakan lagi, boleh je semuanya. Naam. Jadi maknanya dalam hukum Islam, bukan dalam hukum HDB, kalau orang yang menyewakan rumah itu tuan punya rumah, bila dia sewa, aku sewakan kau rumah ni tiap-tiap bulan 1,000 untuk masa setahun, boleh renewable, okay. Kau jangan sewakan dengan orang lain, boleh tak syarat tu? Jangan sewakan pada orang lain, tak boleh. Dia adalah syarat yang menyalahi apa? Yang menyalahi akad. Yang menyalahi akad. Itu asal dia. Baik. Itu ada pembahasan yang panjang. Walau bagaimanapun ada khilaf di kalangan ulama. Sebab ada lagi satu hadis daripada Nabi SAW. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Bahwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka dia adalah syarat yang batil. Jadi orang-orang yang sebahagian orang lah, sebahagian ulama mengatakan, tengok kalau dia tak ada dalam Quran, tak boleh terus hukum. Jadi balik kepada tadi masalah sewa tadi, minta maaf tadi, masalah tadi lupa buat saya. Dia sewakan orang itu rumah dia dengan syarat jangan letakkan orang lain kat dalam. Maka di sini kalau kita nak ikutkan, asalnya sewa-menyewa ni untuk siapa? Untuk dia sahaja. Tapi dia ada hak untuk buat apa-apa dengan rumah tersebut. Tapi pada saya, wallah alam, syarat itu jika ada maslahatnya, ada maslahatnya untuk kepentingan akad tersebut, untuk kepentingan rumah tersebut, tak rosak dan sebagainya, maka boleh kita letakkan syarat yang demikian. Baik. Jadi dalam hal ni macam-macam lah. Masuk sampai kepada bab nikah kahwin. Jadi bapa perempuan dia kata, aku boleh kahwinkan anak perempuanku pada engkau, tapi dengan syarat lepas tu kau jangan kahwin lagi. Ataupun dengan syarat kau jangan bawa dia keluar daripada negeri. Apa sebab? Ini Madinah, ini sana haram, saya tak mahu dia keluar dia. Kalau nak keluar boleh pergi Mekah je. Tak Mekah, Madinah je. Ini kalau orang Madinah, orang Mekah, memang diorang orang strict, orang tak suka nak orang keluar daripada dua tempat ni. Boleh tak letak syarat macam itu? Asalnya awak nikah dengan perempuan tu, habislah dia jadi prisoner lah. Kata macam tu lah. Letakkan dalam satu kotak, mana awak letakkan dia, dia mesti ikut. Itu asal, betul lah? Dia mesti ikut suami. Kalau orang letak syarat macam itu, maka ulama khilaf lagi. Ada kata tak boleh, ada kata boleh dan sebagainya. Kalau kulihal asal ada mengikut Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau punya kitab yang bagus dalam halnya Qawaid, Qawaid Nuraniyah, begitulah nama dia, tentang masalah jual beli dengan bersyarat ini antara. Jadi selagi dia tidak menyalahi akad tersebut, maka tidak mengapa. Baik, balik kepada hadis ini. Hadis ini bukan pasal jual beli, tetapi pasal kejujuran. Sebab sambungan daripada hadis tersebut, ataupun kita sambung lagi lah, selagi keduanya belum berpisah, yakni Nabi tidak bermaksud menjelaskan perpisahan secara umum, melainkan perpisahan secara fizikal badan. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Maksud berpisah di sini adalah berpisah dengan badan, yakni bila keluar daripada tempat tersebut. Kalau di kedai-kedai lah, kalau di workshop-workshop lah dan sebagainya, kalau di office-office. Jika mereka berpisah dengan badan, maka batallah kewenangannya untuk memilih atau berfikir, dan jual beli telah terjadi. Jadi kalau dia dah keluar dari kedai tu, sekali dia nampak kat kedai lagi satu ada jubah lagi cantik, dia keluar kat sana nak tanya harga, alamak, mudahlah, lagi murah, lagi cantik pula tu, saiz aku ada, tadi saiz jam tak ada pun dia beli juga kan. Sekali datang balik Pak Apik ni, dia kata, sorry, minta balik dia, tak jadi nak beli, saya nak belikan kat situ punya, boleh tak boleh? Walaupun tak sampai 1 minit pun, kedai dia sepatutnya macam kaki hilang sekarang. Boleh ke tak boleh? Ataupun dia tanya je, dia dah keluar kedai, dia tanya ni berapa-berapa, dia cakap gini. Lepas tu dia nak batalkan, awak keluar je dari kedai, dah tak ada pilihan. Dalam kedai masih boleh buat pilihan, dalam kedai masih boleh keluar mata daripada dalam kedai, dia tanya orang kat sana tu, orang tu kalau boleh kata ni harga dulu beli dah bagi gua, okey lah. Sorry wait, ni ambil balik duit, pada dah bayar semua, boleh ambil balik. Nah, ini hukum Islam. Nah, kita tak tahulah diamalkan kat sini ke ketidak, wallahu alam. Tapi orang-orang dekat negeri Islam, mereka tahu hadis ini, siapa yang jual beli dekat kedai, seharusnya tahu hukum ini. Jadi ada al-khiyar. Khiyar ini dinamakan khiyarul majlis. Khiyar majlis, pilihan dalam tempat. Dia ada khiyarnya, ada macam-macam, iaitu khiyarat, khiyar aib. Yani khiyar kalau ada kecacatan pada barang tersebut. Itu kalau dah keluar daripada kedai pun, dah balik rumah, test kereta sekali, bawa je, geda-geda-geda. Macam-macam lah penyakit. Baik, pintu terbuka lah, tak boleh tutup. Pasal tanggal, bin kereta apa, nampak cantik aja. Dia datang balik kat kedai tersebut, dia kata, saya tak jadilah nak beli kereta ni. Boleh ke tak boleh? Dia tak boleh kata, budak keluar daripada kedai, saya tak tahu, tak ada. Dia tak boleh pakai hadis ni lagi. Dia pakai lain penyebab, iaitu khiyarul aib. Khiyarul aib bukan maknanya pulangkan duit tu balik eh, tapi gantikan. Betul kan? Kecuali dah tak boleh ganti, misalnya beli buah durian, nampak cantik. Macam durian bagus tak? Bagus. Ini di berapa tak tahulah. Bukan musim durian pun boleh ada durian sekarang, semua ada. Okey tak apa. Belilah satu guni. Okey, bawa balik, buka, rosak. Ah, ni satu je rosak. Dua semua rosak, satu guni rosak. Balik kepada tuan kedai tu, boleh tak pulangkan balik? Dia kata tak ada, tak perlu, tak boleh pulangkan balik. Ambil nilai satu guni, lain punya. Kalau ni pun rosak juga, tukar sampai dapat yang sama. Kalau dah tak ada lagi, baru boleh minta duit. Baru boleh minta duit. Sekarang ini diamalkan, saya lihat dekat supermarket dan sebagainya, dia ada, siapa beritahu saya, kat cold storage ke kat mana, dia ada amalkan benda ni. Ini bagus. Ini adil. Sebab apa? Ada sebahagian apa ni, jenis buah-buahan, kita tak tahu apa kat dalam. Tak tahu lah, awak boleh scan nampak kat dalam busuk ke tak busuk. Satu hari mungkin ada teknologi tu. Scan je nampak cantik ke tak cantik. Tak payah susah nak potong. Sebab itu bila dah potong, lepas tu dah rasa lagi, itu dengan harga naik lah. Mungkin 2-3 kali ganda pun tak apa. Baik. Nah, jadi di sini kita kena faham hadis ini berkaitan dengan apa? Khiyarul majlis, iaitu berpisah dengan badan. Adapun berpisah dengan perkataan, tidak cukup kuat kat sini. Pendapat itu tak cukup kuat. Kemudian Nabi SAW bersabda, jika mereka jujur dan memberikan penjelasan mengenai barang yang dijual belikan. Jadi ada dua perkara kat sini. Jika kedua mereka, dua mereka kat sini siapa? Penjual dan pembeli. Dua-dua jujur dan memberikan penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, maka mereka akan dapat apa? Keberkahan dalam jual beli mereka. Apa kemusykilan kat sini? Sekarang siapa yang jual barang ni? Satu orang dia yang jual barang. Jadi orang yang punya, tuan punya barang, dia lah yang tahu tentang barang tersebut. Ada pun orang yang datang beli, datang masuk kedai, dia tak tahu barang tersebut, melainkan dia tengok aja. Macam mana Nabi SAW boleh kata kalau kedua-duanya jujur? Kalau penjual jujur tu masuk akal juga kan? Lepas tu kedua-duanya menjelaskan apa yang ada pada barang tersebut. Kalau penjual yang menjelaskan, baru masuk akal. Bagaimana pembeli pula ada kaitan kat sini? Siapa tahu? Kenapa dua-dua pula yang sepatutnya kena jujur, dua-dua pula sepatutnya kena jelaskan tentang barang tersebut? Ataupun ini salah? Ataupun maksudnya hanya penjual saja, bukan pembeli saja? Nabi SAW syaratkan dan dapat berkat, dua-dua kena jujur. Yang si pembeli jual, apa jujur dia? Semua apa? Tak kasih duit je. Dia pun tak tahu apa benda tu, kan? Ha. Jadi jawabnya adalah kita punya jual beli sekarang hanya pakai apa? Pakai apa sekarang? Pakai duit. Nukut, maknanya emas dan perak, sama duit dolar ke ringgit ke apa ke, semua tu semua nilai dia sama ada nilai emas ataupun nilai perak. Zaman dahulu ada kan mesti jual beli dengan currency ni. Jawabnya kebanyakannya jual beli zaman dahulu adalah dengan apa? Barter trade. Dia ni jual kambing, kita bawa apa ni? Lembu. 100 ataupun 7 ekor lah, taruhlah ikut istilah apa ni, haji ke apa, apa ni kurban. 7 ekor kambing ganti dengan 1 ekor lembu contohnya. Jadi sekarang orang yang ada lembu tu beli kambing 7 ekor. Jadi penjual ya. Penjual dia kambing. Jadi yang mesti jujur kat sini siapa? Dua-dua tau. Sebab dia dah katakan kambing dia bagus gini apa semuanya. Kemudian ganti dia punya harga dia adalah lembu ni. Lembu ni pun nak kena apa? Nak kena apa? Dia kena jujur bahawa tak ada apa-apa pada lembu tersebut dan sebagainya. Tak ada kekurangan pun. Yang kata kecacatan, tak ada kekurangan pun. Jadi, kalau dua-duanya jujur, dua-duanya menjelaskan apa? Aib ataupun kekurangan yang terdapat pada sama ada barang ataupun nilai ini harganya, maka barulah akan diberi keberkahan kepada mereka dalam jual beli mereka. Baik, sebaliknya apa? Sebaliknya kalau mereka fa'il kadzaba, mereka bohong. Jadi bohong macam mana? Mereka katalah ini kereta model bagus punya, ini set minyak punya, dan apa-apalah ini power punya, dia lima terus dia pergi jauh macam manalah. Macam-macam dia cakap. Saya dah pakai lah lama dah apa semuanya. Ada sampai sumpah lagi demi Allah. Lagi lepas asar. Bagus. Wallahi. Ini kalau pergi dekat negara Arab memang betul betul. Kebanyakan dia jual beli lepas asar. Zuhur semua time tidur. Lepas asar itulah dia, sebab Nabi SAW siapa yang sumpah dengan yaminul fajirah, dengan sumpah yang jahat, sumpah yang palsu, maka akan dilaknat oleh Allah SWT. Jadi kalau dia bohong, dah tentu sekali tak akan dapat berkat dalam jual beli mereka. Dan kalau mereka tidak menjelaskan, wakatama, katama maknanya sembunyikan. Jadi kita ada dua perkara, jujur bila kita sebutkan sesuatu yang dipuji, adapun sembunyikan bila kita sembunyikan sesuatu yang tidak elok pada barang tersebut. Jadi sebenarnya ni ada penyakit ke, ataupun ini ada rosak ke, kemarin ada accident ke, ni dah betulkan barang dia tak ada spare part punya. Maksud kalau dia ni bawa, rosak je habis tu terus, mesti dia pula kena jual. Tapi dia tak bilang. Baik, dia tak bohong, dia tak cakap barang tu bagus apa semuanya, tapi dia tak beritahu kecacatan barang tersebut. Jadi dia katama, sama ada pembeli atau penjual ataupun pembeli. Maka muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut, diangkat berkat daripada jual beli mereka. Jadi ini jelas. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahawa apa? Syarat mendapat berkat adalah berlaku jujur. Jadi ini bab apa? Bab as-sidq. Hendaklah seorang tu berlaku jujur dalam hal ini. Berkata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, zahir hadis kalau kedua-duanya berlaku jujur, kedua-duanya menjelaskan apa yang tidak baik tentang barang mereka itu, baru mereka dapat berkat. Kalau dua-dua, kalau salah satu saja yang jujur, penjual minta maaf, pembeli jujurlah, barang yang dia bawa tu betul lah, tak ada apa. Tapi penjual yang apa? Yang tidak jujur, jual beli itu dapat berkat atau tak dapat berkat? Nak kena dua-dua dapat berkat? Nak kena dua-dua jujur baru dapat berkat? Macam mana? Ini masalah besar ni. Kita dah jujur, kita tak tahu apa-apa, penjual yang tak jujur, jadi transaksi ni tak ada berkat. Kalau ikut hadis, dua-dua nak kena jujur tak? Satu tak jujur, dua-dua tak dapat berkat. Tetapi kalau kita lihat pula, itu daripada sudut adil dan syariat, siapa yang tak berlaku jujur yang sepatutnya dapat apa ni? Dapat dosa. Maka kata ulama, itu confirm, siapa yang tak jujur, siapa yang tidak menerangkan aib jual apa ni barang mereka, barangnya, maka dia berdosa. dosanya tak boleh dipikul oleh pihak yang kedua. Tentulah orang tu tak buat salah. Tetapi sekarang kita tengah ceritakan tentang berkat tersebut. Berkat ini pada jual beli secara keseluruhan. Dia bukan pada apa ni? Satu pihak, bukan pada pihak yang lain. Maka kata ulama ikut, kalau nak ada ikut hadis ini, berkat itu sepatutnya tetap ada bagi orang yang tidak berlaku bohong dan tidak apa ni, tidak buat salah. Walau bagaimanapun, daripada angle lain mereka kata, oleh kerana satu pihak tidak jujur, maka keburukan kelakuannya, itu kata mereka, keburukan kelakuannya itu akan apa ni, akan menariklah kepada apa ni, sampai kepada pihak yang kedua, sehingga dua-dua punya jual beli di, diangkat berkatnya. Itu yang di apa ni, ancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Jadi satu pun tak boleh, sepatutnya tak boleh berlaku bohong atau berlaku tidak jujur. Jadi dua-dua sepatutnya berlaku jujur baru dapat berkat. Walaupun dosa, hanya orang yang berlaku salah saja yang dapat dosa. Jadi ini juga tidak mustahil. Kemudian apa makna berkat kat sini? Jual beli yang diberkahi. Barakah, asal maknanya apa? Tetap. Dan asal maknanya juga adalah banyak. Suatu yang tetap, mustaqir, seperti apa ni, berkah, ya ni apa tu namanya? Kulam atau perigi tu. Sebab dia tetap kat situ, dia namakan berkah. Dia ada kalimat barakah. Dan juga dia banyak. Kalau dia banyak juga, dia ada barakah. Jual beli yang ada berkat tu bermakna ya. Maknanya dia akan membawa kepada keuntungan yang berterusan. Dan terakhirnya berkat ini di dunia. Di dunia. Berkat asalnya bukan sampai pada akhirat. Berkat sesuatu hanya pada seorang itu di dunia saja. Kata sebahagian ulama, Ibnu Illad rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini, beliau kata berkatnya maknanya adalah dimudahkan sebab-sebab untuk mendapatkan tambahan keuntungan. Min kasratir raghibin, kerana banyaknya orang yang menginginkan barang tersebut, itu akan apa ni, akan dicapai. Dan juga wasnul muamilin, dan ramainya ataupun baiknya orang-orang yang bertransaksi dengan beliau. Jadi kalau penjual misalnya dia jujur, maka banyak orang akan datang apa ni, nak beli barang-barang kat kedai dia. Dan orang yang datang semua tak banyak rewel, kita katakan senang nak berurusan dengan mereka. Dan kemudian kalau demikianlah keadaan penjual beli, penjual itu, maka tidak ada pengkhianatan dalam transaksi-transaksi selanjutnya pada barang tersebut, dan tidak ada hasad dengki pada barang yang dia jual ataupun pada keuntungannya, dan tidak ada permusuhan dan seumpamanya, yang mana semuanya membawa kepada kerugian. Jadi kalau barakah itu maknanya daripada semua sudut makna barakah. Maksudkan kat sini, barang itu bagus, barang itu boleh pakai kalau untuk pembeli lah. Kalau untuk si penjual tu, keuntungannya betul-betulnya keuntungan. Orang tak dengki dengan dia punya untung. Apa kalau kita banyak untung, orang dengki dan sebagainya. Lepas tu orang cuma nak rusakkan, ialah bakar kedai ataupun buat fitnah dan sebagainya. Jadi itu perkara yang halus yang mungkin kita tak nampak. Tapi dijanjikan oleh Rasulullah SAW kalau mereka jujur dalam jual beli mereka. Dan hubungan kaitnya dengan masalah hati, kata ulama. Sekarang kita sedang membahaskan tentang jual beli. Masalah ni dunia atau akhirat? Masalah ni masalah dunia. Jadi kalaulah kita jujur dalam jual beli kita, dalam urusan kita dengan manusia, sama manusia, begitu juga kita boleh kias kalau kita jujur dalam hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara hamba dan Tuhannya, kalau dia juga jujur, tentu dia akan dapat berkat daripada apa? Daripada amalan solehnya. Ini tentu lebih jelas lagi. Jadi kalau dia tidak ada penipuan di dalam jual belinya, dia akan dapat berkat. Begitu juga kalau dalam ibadatnya tidak ada penipuan. Dia lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa sifat riak, tanpa sum'ah, ataupun melihat pada amalannya itu bagus sangat banding dengan orang lain. Maka demikian itu dia akan diberikan apa tu? Diberikan apa yang dia diharapkan itu pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada al-jannah, sebagaimana hadis yang awalnya dah, innal sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi begitu juga kata ulama, dalam hal ini kalau seorang itu terus menerus berlaku jujur dalam semua keadaannya, dunia dan akhiratnya, maka ia akan membawa kepada satu makam yang lain dalam ibadat. Dia akan berpindah daripada makam as-sidq kepada makam yang berikutnya, muka surat 175, iaitu makam al-muraqabah, iaitu lebih tinggi daripada setakat dia jujur saja. Dia sentiasa jujur, maka akhirnya dia akan rasa apa ni? Rasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya antara bab ini dengan bab yang berikut. Dan kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala lagi, hadis ini menunjukkan bahawa kalau seseorang itu inginkan dunia, dia mesti beramal. Sebab hadis ini mengisyaratkan kepada apa ni? Jual beli dan nak dapat berkat, nak dapat keuntungan, mesti nak kena amal. Dan amalan yang macam mana? Amalan yang baik. Itu kat dunia aja kita kena amal-amal yang baik. Begitu juga untuk akhirat, kita juga kena beramal, dan amalan kita hendaklah amalan yang dan soleh. Amalan soleh itu ada dua syarat, hendaklah seorang itu ikhlas niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amalan-amalan ibadat-ibadatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama je, sebagaimana dalam jual beli nak dapat berkat, kita kena jujur, begitu juga dalam amalan ibadat kita. Wallahualam. Ada apa soalan? Dalam bab yang keempat, iaitu bab kejujuran, bab sidq, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kepentingan berlaku jujur dalam jual beli, dan di mana dengan itu akan diberkahi jual beli tersebut, dan bagaimana apabila orang yang menjual beli itu tidak berlaku jujur, berbohong, maka akan diangkat berkah keberkahan itu daripada jual beli tersebut. Apa yang diinginkan daripada jual beli itu keuntungan dan manfaat dari barang yang dibeli tersebut, keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kita jelaskan tadi bahawa mengambil ataupun berkat itu asalnya berlaku untuk ketika itu juga, maksudnya ia adalah perkara berlaku di dalam dunia, itu asalnya berkah. Jadi itu kalau kita ambil berkat daripada sesuatu secara langsung, secara langsung maknanya secara zatnya. Jadi itu adalah satu perkara yang perlu kita tahu, kerana keberkahan ini mempunyai makna yang amat luas, dan semuanya sebagaimana yang kita terangkan kembali kepada dua makna, apa dia? Iaitu al-istiqrar, iaitu tetap, maknanya dia tidak sekejap ada sekejap hilang terus, dan dia juga adalah, dia mempunyai erti banyak. Jadi benda yang banyak itu menunjukkan bahawa ada keberkahan pada, jadi ilmunya mempunyai keberkahan, maknanya ilmunya terus menerus dimanfaatkan oleh orang ramai. Untuk wang harta bendanya diberkahi, artinya sentiasa ada padanya dan dimanfaatkan oleh dia ataupun orang lain, dan yang seumpamanya. Tetapi di sana juga kita kena faham bahawa keberkahan itu juga boleh kita lihat daripada sudut-sudut lain, iaitu daripada sudut tempat, keberkahan dalam tempat, begitu juga keberkahan dalam masa. Di mana keberkahan dalam tempat, artinya jika tempat itu mempunyai keberkahan, maka ia akan membawa dua makna yang tadi, iaitu akan terdapat di situ penetapan dan erti banyak. Jadi masjid contohnya kita tahu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna bukan maknanya kita datang ke masjid dan kita sapu-sapu masjid tu dekat badan kita, sapu tiangnya, sapu mihrabnya dan mimbarnya. Tapi maknanya apa? Bagaimana kita ambil berkat daripada tempat ini, daripada masjid, dengan kita beribadat di dalamnya, dengan ibadat-ibadat yang disyariatkan, daripada solatnya, iktikafnya, begitu juga baca Al-Qurannya, zikir dan sebagainya. Jadi kalau kita lakukan amalan-amalan yang soleh di dalam masjid contohnya, maka kita akan dapat keberkahan, dan sebagian masjid lebih diberkahi daripada masjid-masjid yang lain, iaitu masjid-masjid yang punya kelebihan, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram. Baik, jadi bagaimana nak ambil berkat daripada masjid tersebut? Tentu sekali dengan beribadat di dalam. Begitu juga dalam masa. Di sana ada masa-masa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu akhir malam, waktu sahur. Begitu juga pada bulan Ramadan contohnya, pada hari Jumaat. Jadi bagaimana nak mengambil berkat daripada masa-masa ini? Ya, tentu masa ini kita tak boleh pegang dan sapu-sapu pada badan kita. Jadi jawabnya adalah hendaklah kita beribadat dengan ibadat-ibadat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW pada waktu-waktu seperti itu. Jadi kalau dalam bulan Ramadan, maka disyariatkan kita berpuasa dan hukumnya adalah wajib. Itu adalah amalan yang paling utama untuk mendapat keberkahan daripada masa tersebut. Kemudian pada malam bulan Ramadan, kita tambahkan pula dengan solat-solat sunat, solat tarawih, yang mulai dan sebagainya. Begitu juga pada setiap malam, kita berdoa, beristighfar dan solat pada malam-malam yang terakhir. Jadi pada hari Jumaat, kita lakukan apa yang sepatutnya dilakukan pada hari-hari Jumaat, selawat banyak-banyak, baca surah Al-Kahfi, dan umum kita beribadat di dalam hari tersebut. Dan terutama sekali untuk orang lelaki, hendaklah mereka keluar ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan baca surah Kahfi sudah, selawat banyak-banyak sudah, pergi masjid solat Jumaat, tidak. Ataupun dia yang last masuk masjid dan nak apa, khutbah dah tengah jalan baru dia masuk. Jadi itu tentu sekali bukan cara nak dapat keberkahan daripada hari yang dimuliakan itu. Ya, kemudian satu lagi jenis keberkahan, itu yang selalu orang faham, adalah benda yang ada berkat. Cincin berkat, jam berkat, baju berkat, air ludah berkat dan macam-macam lagi. Rambut, janggut dan sebagainya. Jadi kita katakan tidak ada sesuatu yang mempunyai keberkahan kecuali bila dia ada dalil, ada keberkahan pada. Itu kaedah paling penting di dalam bab ini. Sebagaimana kita menetapkan bahawa tempat ini diberkahi, bahawa waktu ini diberkahi, malam ini diberkahi, bagaimana kita tetapkan? Ikut suka hati kita, ikut rasa-rasa kita. Rasanya malam ni ada berkat lah, rasanya tempat ni ada berkat lah, mari kita solat kat sini. Tidak kan? Tentu seorang Islam yang berakal, dia akan lihat dahulu adakah dalil, adakah hadis, adakah ayat yang menerangkan tentang keberkahan tempat-tempat dan masa-masa ini. Jadi, kemudian itu saja tak cukup, kita lakukan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat pada atau di tempat ini, pada waktu ini. Jadi begitu juga dengan barang-barang, benda-benda yang ada berkat. Tentu sekali kita kena kembalikan kepada dalil bahawa benda ni ada berkat, baju ni ada berkatnya dan sebagainya. Dan kita lihat daripada Al-Quran dan daripada hadis, yang ada berkat pada zatnya, yang ada berkat pada zatnya, antaranya adalah para anbiya alaihimussalam. Sebab banyak ayat dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan bahawa nabi-nabi ini diberkahi oleh Allah SWT secara keseluruhan, bukan secara ilmunya saja, petunjuk yang mereka bawa, cahaya yang mereka bawa, yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, bahkan badan mereka semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada berkat. Sebagaimana yang kita lihat para sahabat, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwuduk, mereka merebut-rebut, hampir bunuh-membunuh antara satu dengan lain, merebut apa ni, lebihan daripada wuduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak lain tidak bukan bukan kerana air tak cukup, tapi kerana apa? Nak ambil berkat daripada air yang digunakan, bekas guna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kita dapati perkara seperti ini dalam bab tahnik anak. Contohnya, mereka akan bawa anak yang baru dilahirkan, bukan dah 7 hari baru nak tahnik, hari pertama baru dilahirkan, sebelum disusukan, mereka bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik dan didoa supaya diberkahi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Aisyah radhiyallahu anha, yu'ta as-sibyan fa yubarriku alaihim. Bagaimana dalam riwayat Muslim, bahawa Nabi SAW apabila akan didatangi dengan anak-anak kecil, dan Nabi SAW akan memberkahi mereka, yang ini dengan berdoa, dalam riwayat lain dengan mentahnikkannya juga. Jadi itu dua-dua adalah perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kurma baru berbuah contohnya, mereka baru turunkan, yang pertama sekali mereka akan berikan pada Rasulullah SAW supaya dapat berkah, yang ini hasil pada tahun itu, pada musim itu akan mendapat keberkahan. Dan begitu juga barang-barang ataupun perkara lain, air mereka, makanan mereka disentuh oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan keberkahan, jadi banyak dan sebagainya. Itu kita tidak ingkari. Bahkan ada yang mengambil berkat daripada air ludah Rasulullah SAW peluhnya, dan macam-macam lagi. Itu juga kita tidak ingkari. Rasulullah SAW tidak pun mengingkari perkara-perkara tersebut yang dilakukan oleh para sahabat. Tetapi masalahnya, setelah wafatnya para anbiya alaihimussalam, begitu juga dengan Rasulullah SAW, maka apakah ada lagi benda daripada badan Rasulullah SAW yang masih lagi apa ni, masih kekal sampai hari ini 1431 tahun, masihkah ada lagi kekal janggut Rasulullah SAW ataupun peluh Rasulullah SAW ataupun air ludah Rasulullah SAW dan sebagainya, sehingga kita boleh ambil berkat daripadanya? Yang ada cuma adalah dakwaan bahawa inilah sarban Rasulullah SAW. Dalam gambar sarban hitam dekat atas kubur Nabi SAW, ini sarban Rasulullah SAW, ini baju dia, ini cawan dia dan sebagainya. 1400 tahun tak main-main. Artifak zaman apa? Zaman Mongol pun kita tak jumpa lagi. Dalam zaman apa ni? Zaman Baghdad kita tak jumpa lagi. Al-Arwah Al-Rashid, kita nak jumpa barang daripada zaman Rasulullah SAW. Ya, tentu tak dapat dibuktikan, apalagi zaman Nabi-Nabi sebelum itu. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh punya kayu tongkat, Nabi Musa punya tongkat, dan Nabi punya kayu perahu dan sebagainya. Macam mana boleh buktikan? Siapa yang boleh buktikan bahawa ini betul daripada seorang Nabi? Oleh kerana itu, kata ulama, tidak ada jalan untuk kita mengetahui bahawa barang-barang ini adalah barang-barang daripada Nabi, insyaAllah, Nabi-Nabi. Maka dengan itu tak boleh kita ambil berkat daripadanya. Adapun selain daripada Nabi-Nabi, tidak ada dalil bahawa Fulan bin Fulan ada keberkahan. Ini badannya ada keberkahannya, liurnya ada keberkahannya dan sebagainya. Tidak ada. Jadi kalau walaupun dia seorang sahabat, Abu Bakar, Umar dan Uthman dan lain-lain lagi, kita dapati bahawa tidak ada orang yang mengambil berkat daripada Khulafa' Rashidin. Sapu-sapu badan dia ke, atau minta air ludah dia ke, dan sebagaimana mereka lakukan pada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahawa mereka tak faham bahawa mengambil berkat kecuali daripada Rasulullah SAW. Boleh? Nah, kemudian apa makna ambil berkat daripada air ludah Rasulullah SAW, daripada itu dan ini? Tentu sekali adalah untuk mendapatkan manfaat yang immediate. Contohnya, nak baik daripada sakit, jadi mereka minumlah sesuatu yang ada air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka campurkan dengan apa tu, dengan mungkin apa-apa yang mereka dapat daripada akar, yakni bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk mendapatkan keampunan dosa pada hari kiamat dengan contohnya dengan janggut Rasulullah sallallam, dengan peluh Rasulullah sallallam. Tak pernah ada orang buat macam itu. Itu bukan kefahaman daripada at-tabarruk. Jadi at-tabarruk satu perkara, at-tawassul satu perkara lain, al-istishfa' juga satu perkara lain, minta syafaat juga satu perkara lain. Dia mempunyai makna yang berbeza-beza dalam bahasa Arab. Nah, jadi begitu juga kita dapati bahawa ada keberkahan yang bersifat maknawi, yang bukan hissi, yakni bukan yang boleh dipegang, dirasa, iaitu daripada sudut manusia. Setiap orang Islam diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia Islam, dia ada keberkahan sebab dia ada keimanan dan dia akan lakukan ketaatan. Jadi bagaimana kita nak dapat berkat daripada orang Islam? Kita dapat berkat daripada amalan ataupun nasihat dia. Apa sesuatu yang boleh dia manfaatkan? Dakwahnya. Jadi kalau dia ada ilmu, dia sampaikan, kita dapat berkat daripada dia. Sebab tu orang alim banyak keberkahan daripada sudut apa? Daripada sudut ilmunya. Dan selain daripada itu. Jadi maknanya berkat itu luas maknanya, jangan dikhususkan kepada satu perkara saja. Nah, sebab tu waktu pun boleh diberkahi. Bagaimana kita dapati bahawa Nabi Isa AS telah berdoa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah telah menjadikan aku diberkahi di mana juga aku berada. Dan antara doa yang baik adalah kita minta supaya Allah memberkahi kita di mana juga kita berada, memberkahi waktu-waktu kita. Sebab tu sebahagian ulama, waktu mereka tu pendek untuk melakukan perkara yang banyak dan besar. Tapi dalam waktu yang pendek, yang singkat itu, mereka dapat menyempurnakan amalan-amalan yang begitu banyak dan begitu besar. Contohnya Imam Nawawi rahimahullah, umurnya tak panjang. Tapi kitab-kitabnya kalau orang fikir kan, dia boleh habis begitu banyak, maknanya satu hari dia tulis tak tahu berapa puluh kertas lembaran yang besar-besar. Yang mustahil dilakukan oleh kebiasaan orang. Jadi tentu sekali ini tanda bahawa waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis kitab yang masyhur Aqidah Al-Wasithiyah lepas solat asar. Ya, tak sampai 2 jam. Kita 2 jam kita nak karangan pun tak habis-habis lagi dia punya apa? Dia punya introduction dan itu mesti terfikir-fikir tak habis-habis. Baru buat karangan ni. Ini karangan satu kitab dengan dalil Quran, dengan hadis, dengan apa semuanya. Aqidah Al-Wasithiyah rahimallahu taala diberkahi apa? Waktu mereka. Jadi di sini kita kena faham akan konsep ataupun tentang konsep berkat. Jadi ia bergantung kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Balik kepada bab yang berikutnya, bab yang kelima kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bab muraqabah, mawas diri, mengawas diri. Jadi itu memang makna muraqabah asal daripada makna raqabah yuraqibu. Maknanya sentiasa berjaga-jaga. Raqabah yuraqibu, yakni bersama-sama dan melihat. Itu maknanya. Dan maksud di sini adalah mengawas diri daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud juga sini, Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat apa juga tindak tanduk kita, bahkan dalam hati kita. Jadi kita jaga diri kita, jangan sampai keluar daripada diri kita satu perkataan, satu perbuatan atau satu rasa dalam hati yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu ini adalah maqam yang amat tinggi, dan inilah maqam al-ihsan sebenarnya. Baik, antara ayat-ayat Quran berkaitan dengan muraqabah ini, maka seperti biasa Imam Nawawi rahimahullah taala akan mendatangkan ayat-ayat Quran dahulu. Di ayat pertama kata beliau, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Surah Syuara. Allazi yaraka hina taqum. Siapa yang melihat kamu ketika engkau berdiri? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri ni banyak. Berdiri untuk apa? Jadi dalam bracket tu kata untuk solat. Wa taqallubaka fi sajidin, dan melihat pula perubahan gerak badanmu. Yang ini dalam rukun-rukun solat. Kita ada berdiri, lepas diri, kita kan rukuk, kita bukan diri saja dalam solat. Dan kita akan sujud, kemudian kita akan duduk, naik balik dan sebagainya. Semua gerak-gerik kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yaraka, dialah melihat engkau ketika kamu, yakni ketika kita buat semuanya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa taqallubaka fi sajidin, dan perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Yakni al-musalli. Orang-orang sujud kat sini ada bersama dengan orang-orang yang solat. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila solat fardu ia akan solat secara berjamaah, dan beliaulah imam jemaahnya. Jadi beliau kalau diri, mereka berdiri. Beliau rukuk, mereka pun rukuk. Beliau sujud, mereka pun sujud. Sebab Allah kata, wa taqallubaka fis-sajidin. Kata ulama, ayat ini dalil bila seseorang itu ikhlas melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil perhatian terhadap. Dan kalau seorang itu sedang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan contoh ini adalah solat ataupun yang seumpama dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya, akan melihatnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala lihat dia diri, lihat dia rukuk, lihat dia sujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghadap, sebab kita apa, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebahagian ulama mentafsirkan bahawa makna wataqallubaka fisajidin, dan perubahan gerak badanmu bersama orang-orang yang sujud, ada mereka mengatakan ini adalah perubahannya Rasulullah SAW, bergerak-geraknya Rasulullah SAW di sulbi ataupun tulang sulbi para anbiya wal mursalin. Dan ini adalah akidah mereka bahawa Rasulullah SAW ini diciptakan sebelum semua ciptaan daripada nur Allah SWT ataupun nur Muhammad yang mereka panggil. Kemudian nur itu dimasukkan ke dalam kening Nabi Adam AS. Kemudian dia berpindah kepada anaknya Syif, pindah kepada itu Nabi, itu pindah kepada Nabi ini, dan sampai kepada ibu bapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perubahan, kata dia, wataqallubaka fi sajidin, as-sajidin kata mereka adalah al-anbiya wal mursalin, para nabi dan mursalin. Ini disebutkan oleh Al-Wasiti. Tidak ada dalil dalam hal ini. Kita tahu bahkan ini bersalahan dengan zahir ayat as-sajidin. Maksud kat sini tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang solat. Adapun bapa Rasulullah SAW, ibu dia tak pernah solat. Datuk dia juga tak pernah solat, sebab orang mereka adalah orang-orang yang musyrikin. Kalau mereka solat pun tidak diterima solat mereka. Jadi adapun Nabi SAW diciptakan sebelum makhluk-makhluk lain, itu juga akidah yang perlu kepada dalil. Dan dalil yang mengatakan demikian semua tidak boleh dibawa dijadikan hujah kerana sanadnya amat-amat lemah. Kemudian kalau dia sahih pun, dia bersalahan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda thumma istawa 'alal 'arsy. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, kemudian dia beristiwa atas 'arsy. Dia menunjukkan bahawa langit dan bumi itu diciptakan selepas Allah, selepas apa ni, selepas arasy. Jadi kata ulama, arasy adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah SWT mengikut ayat Al-Quran. Dalam ayat lain, wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, dan adalah arasy ini di atas air. Menunjukkan bahawa arasy itu dah ada sebelum ciptaan langit dan bumi. Begitu juga dengan air. Nah, itu daripada Al-Quran. Nah, adapun daripada hadis, Rasulullah SAW telah bersabda bahawa inna awala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah SWT adalah al-qalam, pena. Kemudian bila diciptakan, dikatakan kepada al-qalam itu, uktub, tulislah. Maka kata kalam tu, ma aktub, uktub ma wakainun ila yaumil qiyamah. Kata Allah SWT, tulislah apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Tak mungkin kalaulah Rasulullah SAW nurnya lah yang pertama diciptakan, apa ni, Nabi SAW akan mengkhabarkan bahawa yang pertama diciptakan adalah Al-Qalam dan sebagainya. Baik, yang penting di sini adalah Allah SWT melihat kita ketika kita kita dalam apa juga perbuatan kita. Hendaklah kita muraqabah. Kemudian ayat yang berikutnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. di dalam surah Al-Hadid. Jadi pertama sekali Allah khabarkan bahawa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tak ada orang yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebutkan dalam 6 masa, dalam 6 hari. Tapi bagaimana hari itu panjangnya, itu semua kita tak tahu, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dalam masa 6 hari, bukan serta-merta. Tentu ada hikmah diciptakan langit dan bumi dalam masa-masa yang tertentu. Sedangkan Allah SWT maha berkuasa nak ciptakan dengan kalimah dia saja, kun fayakun, jadilah maka akan jadilah. Tapi Allah SWT sebutkan bahawa langit dan bumi diciptakan dalam bertahap, dalam masa 6 hari. Dan beberapa ayat diterangkan bahawa dalam masa 4 hari diciptakan bumi dan diciptakan langit dan sebagainya. Kemudian Allah SWT bersemayam di atas arsy. Ummastawa alal arsy. Istiwa. Bersemayam ni tak tahu ni bahasa Indonesia dah jadi bahasa Malaysia. Tapi makna istiwa sebenarnya bukan duduk. Istiwa maknanya adalah berada di atas. Kemudian Allah berada di atas arasy. Itu maksud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki ma tarkabun litastawu 'ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alayhi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Dialah yang juga menjadikan untuk kamu berpasang-pasangan, azwaja kullaha, ataupun telah menjadikan setiap makhluknya berpasang-pasangan, dan telah menjadikan untuk kamu minal fulki, kapal-kapal atau sampan dan perahu yang mana kamu menaikinya, ma tarkabun litastau ala buhuri, supaya kamu beristiwa di atas, di atasnya. Kalau dia kuda, maknanya kamu tunggang dia, kamu. Kalau unta pun sama juga. Tapi kalau kapal, takkan kita nak tunggang dia. Kita tahu ala zuhurikum matadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alayh. Kemudian supaya kamu mengingat nikmat Tuhan kamu apabila kamu istiwa di atasnya. Sekali lagi, takkanlah istawaitum alayhi maknanya kamu berada di atas kapal tu, kamu tunggang dia atau kamu duduk bersila bersemayam di atas ni macam raja duduk atas atas singgah sana. Jadi maknanya istiwa ini mengikut keadaan. Ikut apa benda ni? Baik. Tapi maknanya semua sama daripada sudut apa? Ia maknanya berada di atas sesuatu itu. Boleh? Sebab tu dalam surah lain, dalam surah Al-Mu'minun, fa'idha stawaita anta wa mamma'aka alal fudki fa'kulil hamdulillahi alladhi najjana minal qawmi zalimin. Apabila kamu dan orang-orang bersamamu, wahai Nuh, telah beristiwa di atas fulk, di atas kapal, maka katakanlah ataupun segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita daripada orang-orang yang zalim, minal qawmi zalim. Jadi kan Nabi Nuh AS dan orang-orang yang bersama beliau semua duduk bersila atas kapal. Buat apa nak duduk bersila ataupun tunggang macam tunggang kuda, kangkang tu kat kapal, tak mungkin. Tapi maknanya apa? Di atas. Faham? Nah. Jadi bila Allah kata summa stawa 'alal 'arsy, mana bila Allah ada di atas, di atas arasnya. Adapun bagaimana pun kita tak perlu nak tanya macam mana. Yang penting maknanya di atas. Tetapi Allah Subhanahu taala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepadanya. Semuanya Allah SWT tahu, walaupun Allah SWT ada di atas arasy. Ini menunjukkan Allah SWT bukan ada di dalam bumi atau di atas bumi. Apa Allah SWT ada di luar bumi, di atas arasy. Tapi ilmu Allah SWT ada di mana-mana. Tak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Dan Allah kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Mana dia kamu berada, Allah bersama kamu. Tapi tadi Allah kata Allah ada atas arasy. Jadi apakah makna dia bersama kamu kat sini? Tafsirannya mesti lihat konteksnya. Jadi menunjukkan bahawa al-ma'iyah, kebersamaan pada ayat yang berikutnya itu adalah kebersamaan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Jadi ilmunya bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat, wallahu basirun bima ta'malun. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Walaupun Allah SWT ada di atas aras. Jadi kerana itu, jangankan kita seorang-seorang aja, tetapi Allah SWT bersama kita, Allah SWT melihat kita. Tapi kemarin saya lihat kat dalam kereta ada apa tulisan kat belakang tu. Allah, God is with me. I'm not afraid, no fear apa semua, God is with me. Soalnya dalam kereta tu. Tak tahu macam mana dia boleh tulis macam tu. Bahaya masalah ni. Jadi Allah SWT takkan bersatu zatnya dengan zat makhluk-makhluknya. Sebab kalau itu berlaku, maknanya makhluknya, sebahagian daripada makhluknya adalah Tuhan. Dan inilah akidah orang-orang Nasrani, bahawa Allah SWT ada di dalam perut Maryam AS. Sebab Nabi Isa ada apa? Ada dalam perut, perut ibunya. Dan Nabi Isa tu pada mereka apa? Tuhan. Tentu sekali ini, ini satu kedustaan dan satu kebatilan. Baik. Jadi yang benarnya zat Allah SWT di luar makhluk-makhluk. Tak mungkin satu kat dalam. Tak mungkin Allah ciptakan makhluknya di luar. Lepas tu Allah masuk dalam makhluk. Mungkin tak? Siapa yang ada dulu? Sebelum ada apa-apa cuma ada Allah SWT kan tu lah. Allah tak ada permulaan ni. Lepas tu baru Allah ciptakan makhluknya betul tak? Bila Allah ciptakan langit bumi yang orang panggil universe ni, mesti kat, ada dua kemungkinan. Satu, Allah ciptakan kat luar Allah SWT. Satu lagi kat dalam Allah SWT. Mungkin Allah SWT ciptakan itu semua kat dalam Allah SWT, dalam zat. Tak mungkin Allah SWT, mesti ciptakan di luar zat. Baik. Kemudian ada kalau Allah SWT masuk kat dalam zatnya yang kat luar tu, dalam dalam makhluknya. Tentu sekali tak mungkin. Jadi sebab itu zat Allah SWT dan zat makhluk ni, universe ini mesti berpisah. Mesti berpisah pun tak boleh bersentuh pun. Itulah kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ni, bukan apa ni falsafah yang kita karang-karang. Tak, saya baca ini sendiri dalam kitab Radul Al-Jahmiyah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, apabila dia bermunazarah, berdialog dengan orang-orang Al-Jahmiyah yang mengatakan bahawa Allah SWT tak ada di mana-mana, tak ada kat dalam bumi, tak ada di luar bumi, tak ada kat mana-mana. Ataupun orang yang mengatakan Allah SWT ada di mana-mana. Baik. Yang penting di sini, wa huwa ma'akum ayyuna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersama kamu ini dengan ilmunya di mana juga kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan firman Allah SWT berikutnya, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, tak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah di bumi dan di langit. Tapi luar bumi, luar langit, ada yang tersembunyi daripada Allah SWT. Adakah itu makna ya? Baik, kalau bukan maknanya, tak ada yang tersembunyi, kenapa disebutkan langit dan bumi kat sini? Kenapa tak cakap je tak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah SWT? Kenapa Allah kata tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada Allah di bumi maupun di langit? Sedangkan maksudnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah SWT. Kenapa nak kena sebutkan langit dan bumi? Sebab akal manusia agak-agak sampai ke mana? Paling jauh dia boleh pergi apa? Kat dalam langit dan bumi lah. Lebih daripada itu dia tak boleh garap lah. Dia tak boleh bayangkan lagi apa ni. Bila Allah SWT sebutkan bahawa tidak ada yang tersembunyi daripada Allah, apa-apa juga yang di langit, yang di bumi, kita dah tak tahu lagi. Lepas langit, lepas bumi, kita dah tak tahu. Dah tak boleh tangkap lagi lah. Tak boleh masuk akal kita. Jadi maknanya apa? Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah SWT. Kita sebutkan dua perkara ini sebab dua perkara inilah perkara yang apa, luar ini tak boleh dijangkau oleh manusia. Boleh? kata ulama wa khassahuma bidzikri li anna al-hissa la yatajawazuhuma. Dikhususkan langit dan bumi ni dalam ayat ini kerana panca indera kita tak dapat menjangkau lebih daripada kedua. Dia ni kita tak tahu lagi apa benda. Baik, kemudian ayat yang berikutnya bahawa Allah SWT melihat kita, meneliti keadaan kita. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Surah Al-Fajr. Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad. Al-rasad atau al-rasad maknanya bukan sekadar lihat. Dia maknanya monitor tu. Sentiasa lihat, tengok, detect apa juga lah yang macam kamera lah kat orang. Dan setakat tengok je yang kamera yang jenis ada ada sensor dia. Bergerak aje apa benda yang tu terus dia apa ni? Dia akan tangkap. Lepas tu kasi tahu pada apa ni? Kepada kat CCTV pula dia boleh SMS pada handphone ke dan sebagainya lah. Jadi dia bukan setakat lihat dan lihat, semua orang lihat, kita pun lihat benda tapi kita tak lihat betul-betul. Tapi kalau awak kerja sebagai trafik polis sama orang, awak tak akan lihat kereta cantik ni. Oh, ni kereta lawa ni, bersih ni, tak cuci ni. Bukan itu awak tengok. Awak ni tengok apa? Awak tengok siapa speedy. Siapa yang apa ni, change lane tak agak-agak punya. Jadi mata awak apa? Monitor. Bukan sekat tengok-tengok je. Ha, itu makna al-mirsad. Sebab tu alat nak lihat apa tu teropong, bintang, planet dan sebagainya dinamakan alat tu al-rasad. Alat nak apa ni, surveillance macam itu dia. Jadi kata Allah SWT kasi kalau kita faham makna tu sekarang kan kita dah boleh dekat lagi apa maknanya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Bukan lihat aja. Sebab tadi lihat kan, ini benar-benar mengawasi. Jadi jangan sampai ada perkara yang tak elok yang keluar daripada kita, daripada penglihatan, pada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kan ayat ni turun berkaitan dengan apa? Tentang bagaimana Fir'aun kan, ada kan dalam surah Al-Fajr tu, bagaimana dia telah melampau. Lepas tu bagaimana Allah SWT telah membinasakan. Inna rabbaka labil mirsad. Sebenarnya Tuhanmu mengawasi. Bukan lihat itu, biarkannya gitu. Tiba masanya Allah SWT akan apa ni? Akan balas, akan hukum. Jadi itu sepatutnya menimbulkan ketakutan dalam hati seorang hamba yang beriman. Kemudian Allah berfirman lagi, dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Di dalam surah Al-Mu'min ataupun surah Al-Ghafir, Al-Mim Al-Ghafir. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dia mengetahui mata yang khianat, yakni pandangan mata yang khianat. Walaupun a'yun tu plural untuk mata, yakni mata-mata. Tapi maksud kat sini bukan mata tu je. Mata tu tak boleh khianat, tapi pandangan dia khianat. Mata tu tak salah apa. Yang salah apa? Orangnya. Kecuali yang tak sengaja lah. Dia buka mata kat depan, dia nampak benda yang haram contohnya. Itu lain cerita lah. Tapi mata yang khianat adalah cari yang haram, tapi dengan cara apa? Dengan cara tersembunyi. Orang keliling dia tak nampak, tapi Allah SWT tahu. Ini mata khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dan bukan itu saja. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Sudur asalnya adalah plural untuk sadar, dada-dada. Dan dalam dada ada apa? Ada hati. Jadi disembunyikan oleh hati adalah tafsiran kepada sudur. Dekat dada tak ada apa-apa, tapi dalam dada tu ada hati. Dan dalam hati itulah ada macam-macam. Sama ada niat-niat yang baik ataupun niat-niat yang jahat, niat-niat yang diridai oleh Allah SWT ataupun niat-niat nak buat maksiat pada Allah SWT. Semuanya diketahui oleh Allah SWT. Jadi kalau perkara yang pandangan mata yang liar, yang khianat, adakah dosa besar atau dosa kecil? Ini nak tanya. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil, masih dosa kecil lagi. Belum ada nas. Apa beza dosa? Bila kita katakan satu ni dosa besar, bila satu ni dosa kecil? Kaedahnya macam ni. Dosa besar, setiap perbuatan ataupun larangan yang terdapat ancaman azab daripada syariat, sama ada azab di dunia ataupun azab di akhirat. Jadi kalau dikatakan bahawa perbuatan gini masuk api neraka, perbuatan macam gini kakinya masuk dalam api neraka, contohnya masalah isbat, itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Siapa yang buat gini ataupun dapat dosa ataupun azab dalam dunia, potong tangan bagi orang yang mencuri, menunjukkan bahawa dosa takkan ni dosa kecil, mesti dosa besar. Yang mencuri dosa besar, zina dosa besar, membunuh dosa besar, sebab ada hukuman hudud di dunia. Dan juga kalau ada ancaman laknat terhadap pelakunya, itu juga dalil bahawa dosa itu bukan dosa kecil tapi dosa dosa besar. Sebab laknat maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah SWT, ini bukan perkara kecil. Okay. Ataupun ini adalah perbuatan syaitan. Kalau ada dalil bahawa ini perbuatan syaitan, kata ulama, ingat kira dosa, dosa besar. Ataupun syaitan suka perkara ini, itu semua dah kira dosa, dosa besar. Jadi ini antara kaedah yang boleh kita ambil untuk apa ni, membezakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Adapun melihat aurat dan sebagainya, ada larangan tapi tak ada letakkan hukumnya macam tadi, maka ia masih dikategorikan sebagai dosa kecil. Maknanya masih boleh dihapuskan dengan kita lakukan amalan-amalan yang soleh, seperti berwuduk kan ada. Bila berwuduk je keluar dosa-dosa daripada mata kita, daripada apa, daripada mulut, daripada apa, daripada tangan, daripada kaki dan sebagainya. Itu semua untuk dosa-dosa kecil. Gitu juga antara satu solat dengan satu solat, antara Jumaat dengan Jumaat, umrah dengan umrah. Begitu juga haji. Haji tak boleh hapuskan dosa, dosa besar. Ada orang kan dah buat haji je, dosa besar dia semua habis. Sebab dia akan keluar sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Baguslah gitu. Jadi dia pergi haji pun buat apa ni? Dia buat haji pun baru dapat duit konsert. Jadi bila buat haji pun orang ambil gambar sana sini, balik buat konsert balik. Contohnya lah. Jadi adakah dia akan keluar sebagaimana dia dilahirkan oleh ibu? Jadi tidak. Sebab dosa besar kena ada, kita katakan bab taubat, syarat mesti apa? Mesti bertaubat daripada dosa besar secara spesifik. Kalau dosa kecil, kita tak teringat pun nak bertaubat, amalan-amalan lain boleh menghapuskan dosa besar. Nah, begitu juga apa yang disembunyikan oleh hati. Apa yang disembunyikan oleh hati, nak buat maksiat dan sebagainya, ini dah kira dosa besar ke? Masih dosa kecil. Tapi Allah SWT tahu. Jadi apa faedah ayat ini? Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Sedangkan ini semua perkara dosa kecil. Kata ulama, ini adalah tanbih, peringatan, isyarat. Kalau Allah SWT yang kecil-kecil, Allah SWT tahu yang besar-besar, lebih-lebih lagi kamu kena jaga-jaga. Dan yang besar lagi Allah nampak. Kalau yang awak sembunyikan, yang awak khianatkan pandangan tu semuanya, itu diketahui oleh Allah SWT. Yang besar-besar lagi lah Allah nampak. Itu faedah. Jadi ini semua mewajibkan kita mawas diri, muraqabah. Dan ini yang dinamakan al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kau menyembah Allah. Mesti sembah Allah lah. Jangan. Yang ini mesti doa pada Allah, solat pada Allah SWT dan sebagainya. Kalau dah syirik, apa mana boleh ihsan? Yang diingat syekh dia punya gambar, contohnya. Yang dia seru nama syekh ni, ini dah tentu bukan ihsan. Sebab first ihsan an ta'budah Allah, bukan ta'budah ghair Allah. Itu first kali. Lepas tu bagaimana awak sembah Allah SWT? Dan sembah Allah SWT mesti melalui jalan apa? Jalan Rasulullah SAW. Kalau awak sembah Allah SWT dengan bid'ah, macam mana boleh dapat ihsan? Boleh? tak masuk akal. Allah SWT, Nabi SAW syaratkan anta'budallah, kau sembah Allah, tapi dengan keadaan yang amat tinggi keadaannya, iaitu ka'annaka tarau, seolah-olah kau melihat Allah SWT di depan ketika kau beribadat. Tentu sekali ini tak mungkin. Jadi fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kau tak dapat melihat Allah, maka ketahuilah bahawa dia melihat. Jadi inilah makna al-ihsan, inilah makna al-muraqabah. Bahkan hadis yang pertama nanti adalah hadis Jibril tadi, yang terdapatnya adalah bab al-ihsan. Itu terdapat banyak perkara yang disebutkan oleh Syekh Al-Qaymin rahimahullah ta'ala. Pertama sekali tentang tafsir ayat-ayat tadi, kita tak sempat nak baca semua. Yang penting maksud telah tercapai, saya rasa. Kita dengar ayat tadi dan telah kita huraikan ringkasnya itu, insyaAllah kita faham dalil-dalil untuk al-muraqabah. Ini kalau kita lihat daripada mula ayat ini, kita dapat al-ikhlas wa hidharun niyah. Jadi bab pertama sekali bab ikhlas. Lepas tu bab apa? Taubat kan ada. Lepas bab taubat apa? Bab apa? Ketiga as-sabar. Lepas tu bab ni as-sidq, jujur. Sekarang babul muraqabah. Inilah lafaz-lafaz. Dan ini semua berkaitan dengan apa? Dengan hati. Dengan apa ni, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan kita dapati inilah kalimat-kalimatnya, kata-kata. Dan dalamnya kita jumpa dalil-dalil untuk. Dan sebab itu kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah SWT bukan hanya ajar kita tentang akidah, tentang rukun iman, dan bukan hanya tentang rukun-rukun Islam, sifat solat, sifat wuduk, sifat haji dan sebagainya, sifat puasa. Dan bukan hanya tentang muamalat jual beli saja, macam hadis tadi. Ada ingat sampai situ je. Habis bila nak bersihkan hati, nak bersihkan hati kita kena pergi tempat lain. Dekat mana? Kita mesti cari pakar, mesti cari guru yang boleh bantu kita. Melaluinya kita baru dapat membersihkan hati. Bersihkan daripada apa? Daripada penyakit-penyakit hati yang mengotorkan hati kita, sifat-sifat mazmumah yang tercela. Dan kita hiaskan dengan sifat-sifat yang mamduhah, yang terpuji. Cakap dia memang cantik, tapi yang kita nak kena tanya tu, apa dalil kita mesti cari orang yang pakar untuk membantu kita bersihkan hati kita? Apakah Rasulullah SAW tidak melaksanakan tugas yang penting ini? Kalau kita lihat Al-Quran, antara tugas Rasulullah SAW apa dia? Yatlu alaihim ayati. Lagi apa? Wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Jadi bukan hanya bacakan Al-Quran, dalam dia ada halal haram, ada khabar yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang. Dan bukan tentang akidah saja, bukan tentang solat, puasa dan sebagainya, bukan tentang jual beli yang boleh, riba dan sebagainya, tapi juga tentang wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Ini kalau kita tak boleh mensucikan diri kita melalui jalan dan petunjuk Rasulullah SAW, tak akan kita berjaya mensucikan diri kita selama-lama. Tapi yang rasa tak boleh, Quran tak boleh sucikan diri dia, hadis-hadis Nabi SAW tak boleh sucikan diri dia, mesti nak ikut jalan syekh tertentu, memang dia tak akan bersih hati dia. Memang tak akan bersih. Baik. Sebab itu buku ni buku yang penting. Buku Riyadus Salihin, Taman Orang-orang Salih. Inilah apa ni, kita katakan orang soleh berada di taman-taman. Taman-taman dia adalah apa? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang soleh. Kalau nak panggil dia wali lah, walilah. Kalau mereka keluar daripada jalan ini, maka mereka bukan ada kat dalam taman. Mereka kat mana tak tahu. Amusement park ke apa tak tahu. yang mana salah silap apa ni, current dia jam, nanti saya apa, tersangkut kat atas, tak boleh turun. Jadi demikian sebenarnya semuanya ada dalam apa, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu semua termasuk dalam bab agama. Awak namakanlah dia apa? Syariat. Awak namakan dia hakikat. Awak namakan dia makrifat. Makrifatullah dan apa juga tu semuanya. Itu semuanya agama ke bukan? Agama. Kalau agama semuanya mesti datang melalui satu jalan aja, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hadis pertama adalah hadis Jibril alaihissalam. Jadi bila Jibril dah tanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan kan ada, dan juga ditanya tentang apa tanda-tanda dari kiamat. Lepas tu orang itu beredar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ya Umar atadri man isail, kau tahu tak siapa tu yang bertanya tadi? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya maha mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itulah Jibril yang telah datang kepada kamu untuk apa? Untuk tanya, untuk mengajar kepada kamu. Ajar apa? Dinakum, agama kamu. Nabi SAW namakan Islam, iman, ihsan semua sebagai agama. Semua itu agama. Termasuk apa? Ihsan, yes. Itulah agama. Jadi semuanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi benda-benda lain, mula-mula awak level ni, level awam. Lepas tu awak level nak bersihkan hati. Lepas tu awak level ketiga gini. Lepas tu lagi sikit awak level soleh. Lepas tu level wali. Lepas tu level wali. Last kali awak sampai level kutub. Dan sebagainya lah. Level ni awak nampak dunia. Level berikutnya awak nampak benda lain. Level lagi satu nampak malakut, jin, alam jin. Lepas tu awak nampak alam malaikat. Ini alam nabi-nabi. Akhirnya awak tak jumpa alam apa-apa pun. Awak mabuk terus, panak dia kata. Faham tak? Kalau ini agama, mesti ada dalam ajaran Rasulullah SAW. Kalau ini penting, tentulah ini perkara ini tak akan apa ni ditinggalkan oleh perawi-perawi hadis. Mesti akan diriwayatkan oleh mereka. Mana tak ada satu abu pun pasal gini, level ni dan sebagainya. Alam tu alam ni dan sebagainya. Tak ada pun. Boleh? Nah. Jadi kita sekarang insya-Allah akan bahaskan tentang bab apa? Bab muratabah. Insya-Allah kita akan sambung dengan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.